DJ Pongski Remix. Jepang Томский ремикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

We'll be right back. 杰光西 Biarin tahan yo sayang, biarin tanggungkan surang yo surang. Indah gak mungkin jadi ribu dah babagi gamang. Kepikir kali gua yang nyuayan, biarin gua dulu jadi gantungan. Nak sanang mana, bakas yang sayang, sudah jodoh. DJ Fongsky Pongsky Remix. Pongsky Remix. Ada, woi, ngeliat. Bongski, Rina.